Kita ba Wahyu fasala heana krisienatki. Dom bagianan geyor wasi iria ia orif sirare. Ode katus dom bage anan ge ma imdirior irireti kususuan sion ge. Irnya kre ariarit ke ribun ge atkwe sasam salahean ata kresi ena atsir. Ode irje sikre sirne heita nyaso manusle itke icap dom bage anan ge anige tiabal amana anige ti soutarene. Odek tomolu sorbuk kwe itma giosia laitke negek dududuge goladene wermaluburge kinahane talema mogolane kirituo gitar bagane. Ode sorbuk kutomolu des negek dududuge goladene iriribunge rabe nagwait juga rema kidudu nedagun. Lema de iria ribun ge atuk salahean ata kresi enat desikre raura inora har-har gue tiwena kader hula so gue ihareta tige wasilululul nue. Wenne ge helan deat meminti kader mahareta des ertabal iria hean rua kresi enat manetul desikre rak tem-tem mumune wait lulul nue dagun. Ode lema irgeta iora hie inora des, delen la irribun atuk sala heanata kresi enata hula sogue iaori sir desikre, nege sirner mesan raura hre inora des bio. Ode irje sikre nenyel-nyel ya sir, kola dene warar mura len la ragari sir elikne. Ode golnya dombage anange, biai gabita gabi, desigo irje sikre rato haigebo. Irje sikre sirne dombage anange litaneta sir, ma yal sirtoha irimamintinus kektemne mumu, ma yal sirak muna ti hula sogue ode ti idagun. Ode irje sikre daguno lemaragak metahre, ode lemarala tela atyat keitelik. Nyaso manus leit ke natel, rmamar losu nyano areti irimaminti lasmerge kahane. Lema regata sulasogwe wasi nyaso manus leit ke itma nyemtire nyemmanti serane, mayet briti eras manal nini namge, maya brita ti irimaminti lasmerge kahane. Nege ya brita ti negara nare mumu, odeti bangsa nare mumu, ode ti klola nare mumu, ode ti irmanal tel salno salik nekre mumu tinus kektem nedagun. Ode nyaso manus lait desige ya tela mabiohe, musti momim tau tula sogwe odem lieru anige. Kali jait segwe mane, mahula suga yugun irge tinus kektemne. Denje musti mon siagitil odem yauti, kali inege, iala laito lasmero tasine tiabal werak mata nare mumu. Ode hula sugwe wasi nyaso ida matoha nyaso mamuna des miamayate la mabiohe. Babela nuslan desige klil mia giskui giskia je. Babela nuslan desige klil mia giskui giskia je. Kalir mia minti nuslan babel desige huri irre mumu ti nuskek temne, ma rala tota tiatare, kola ir babel desikre dagunne. Ma golane, renua iria babel desikre hina tasmeiske gwen magitke magiala sirne. Lema dehula sogwe wasi nyaso ida matoha nyaso ena ruge, nege nyaso ena telgwe mia dagun, ma ya tela mabiohe. Iria rasa gitilo rau ti heal mahat mabetik toha tasige krala des. Ta rau ti heal des waltan geene. Detelema mo nyatos manus heal mahat desige giminti soutarene. Ta lema mo giminti simatarene. Irje sikre sirne ana rainwa hula sugue geera maminti tagwe krala ge. Kolane rain tasmaiske gwen magitkie malemagi hora georwergene. Ode sir desi ge ana masun gue ge nasir, nege aya bele rangge knyasir, ma nyasonel neri re rordom baganan ge ratos. Ode aya mana ir jeskre wasik duruhan ge gele roane israge, mak duduhan desi ge le magim reselik, de gyal nini nam tigi bak narune. Masewa hom sarinne, masun madan ir jeskre le magim reselik. Nam nekre mumune anak diti, ti iria masagiti lode mau ti hel mahat mabetik toha tasige kralades, ode ti iria masagiti lo mau ti hel desige waltuange, tiabal iria hel desige wasinyatuske gimti so utare, talema mo gimti simatarene. Kol jesige mohula soge wasi iria mato hagare, musti morane ti laratare manenen ti saita saibo. Oderto ahula sogewasi haretare. Oderto hak maljagau ti Yesus ke. Magete ralato hawai tohto hak desi. Odek tomol uteltel geit makbietik kiosya wen serairas ke makbiohe. Ngues kiol nye. Kiala giosenwe. Eras ke tirme amatire. Tiramat tikiali arane tralsa samge ror itie butkene. Ode hula soge memean ge aktian mukmak biohe. Mlabiain. Irje sikreana masun gole makdian sirde. Ode waitot eras rala de sikre get eras ketisir. Denja ana hula soge yalk sewan getisir. Mabi sama ramresma lemargaria ndedande. Kiait segue ma ralgo tugi sinare toha lasmerge kahane. Oregatos o ana bokbok keit ma irge ita tiakultui o andes. Irge sige yola irge anange. Ma irge sige sulua sulua raja ge marala toha bleawan gungun je. Ode jumak sabita nasam naske. Lema de hula soge wasi nyaso manos leit ke ita betik toha hula soge seige. Ode ate lamatianuk ti rimata kulti o andes mia biohe. Mel wasin swabit desie ilas merge kahane. Kali giait segue de. Mamal gotu gisinare toha las merge kahane. Kali got besikre kunyo waharde. Lema denje irmata kulti o ande sige yelu wasi sabit ke i lasmerge kahane, mayol gotu gisinare toha lasmerge kahane. Makte yo hula soge wasi nyasoge ituru, mabietik toha hula soge sei maminti wen serairas ke, desige wajumak sabita nasam nasne dagun. Ode hula soge wasi nyasoge ituru, mabietik toha lat rai healthy hula soge ne. Ode nyaso desige wasi haret ke majumak ti agie. Ode yate lamatianuk ti hula soge wasi nyaso magumak sabit nasam nas desmia biohe. Mel wasum sabit desie ilas merge kahane. Mam sobiohut tasmia iske gisinare. Kali tasmia iske gisi desikre waharde. Lema denje hula soge wasi nyaso manus lait desige yelu wasi sabitam nasam nas desie ilasmerge kahane masyab johut tasmia iskie kisinare magisi desikre yotuge wen rasosa tasmia iskie kisige tige. Wennege hula soge keerage giminti. Denje sosa tasmia iskie gisi desikre tinuslan gekserige. Ode joat rasosa tasmia is desige kisinare bonyo, taskie gwen desige nege large desi. Malar desige lanak sialik, maknya hagola dene sake ginahane. Sahlar nege knaruge rlawo meterge ribunge atkwe natel, ode kadem nanakke nenma meterge naru.